Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُطْلِ اللَّهِ فَلَا هَادِيَ لَهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. طيب barakallahu fikum. Baik. Sebelum kita lanjutkan, di sini ada pertanyaan terkait dengan hadis kemarin. Pada hadis terakhir, pada sanad haddatsana Ali qala haddatsana Sufyan, kemarin kita katakan Sufyan adalah Ibnu Uyainah. Tapi disebutkan di dalam ta'liq Syekh Al-Albani beliau adalah As-Sauri. Barakallahu fikum. Ihtamal, iya. Dikarenakan kalau kita melihat barakallahu fikum di dalam kitab Tahdzibul Kamal miliknya Al-Mizzi, disebutkan hanya Sufyan Ats-Tsauri. Iya, itu yang kemarin pernah ana cek. Hanya Sufyan Ibnu Uyainah yang menjadi gurunya Ali Ibnu Madini barakallahu fikum. Dan juga ucapan Ibnu Uyainah terkait dengan Ibnu Madini ma'ruf, iya. Tayyib. Barakallahu fikum, bahwasanya beliau lebih banyak belajar kepada Ali daripada Ali belajar kepada Ibnu Uyainah barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga perlu dicek kembali barakallahu fikum terkait dengan gurunya. Iya. Suhail Ibnu Abi Shalih. Apakah barakallahu fikum juga memiliki murid, ya, Ibnu Uyainah? Apakah juga memiliki murid Sufyan Ats-Tsauri? Iya. Barakallahu fikum. Dicek antara muridnya Sufyan Ali Ibnu Madini dan juga gurunya barakallahu fikum, dicek kembali untuk memastikan Sufyan di sini Sufyan Ibnu Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri barakallahu fikum. Siapa yang mau mencoba membahas, mengumpulkan data-data siapa yang dimaksud dengan Sufyan di sini? Siapa? Hah? Abu Musa? Siap? Baik, dikumpulkan datanya ya. Tahu caranya? Hah? Antum kumpulkan data guru-gurunya Ali Ibnu Madini. Siapa? Apakah masuk di dalamnya Sufyan Ats-Tsauri atau tidak? Ibnu Uyainah. Kemudian juga kumpulkan data-data terkait dengan muridnya Sufyan Ibnu Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri, apakah Ali Ibnu Madini masuk di dalamnya. Kemudian juga terkait dengan gurunya. Ya, nanti situ ketahuan. Amin kan ya? Diketahui siapakah Sufyan di sini. Barakallahu fikum. Labas. Kita lanjutkan. Ini tugasnya Abu Musa. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala haddatsana Harami ibnu Hafs, telah mengkhabarkan kepada kami Harami ibnu Hafs ibni Umar. Harami ibnu Hafs ibni Umar Al-Ataki. Al-Ataki. Abu Ali Al-Basri. Ayo. Siqatun. Dia rawi yang siqah. Barakallahu fik. Tayyib. Wa Musa ibnu Ismail, dan juga telah menghabarkan kepada kami Musa bin Ismail. Imam Bukhari menggabungkan dua orang ini. Iya. Yaitu Harami ibnu Hafs dan Musa ibnu Ismail. Barakallahu fikum. Siapa Musa bin Ismail di sini? Abdullah Lampung. Musa bin Ismail di sini siapa? Abdullah Nanam. Abu Salamah At-Tabudaki. Barakallahu fikum. Sering, iya. Disebutkan haddatsana Musa. Thiqah. Qala. Keduanya berkata, haddatsana Abdul Wahid, telah memberitakan kepada kami Abdul Wahid. Sudah lewat terjemahnya Abdul Wahid ibnu Ziyad. Ya, Abdul Wahid ibnu Ziyad Abu Bishr. Abu Bishrin Al-Basri. Juga berasal dari Basrah. Thiqatun. Dia adalah rawi yang siqah. Barakallahu fik. Hey. Qala haddathana Utsman ibnu Hakim. Utsman ibnu Hakim ibni Abbad. Utsman ibnu Hakim ibni Abbad ibni Hunayf. Ibni Hunayf. Tasghir dari Hanif. Hunayf. Abu Sahl. Abu Sahl kunyahnya. Kunyahnya Utsman ini. Al-Ansari. Dia berasal dari sahabat dari orang Ansar. Barakallahu fikum. Siqatun. Rawi yang siqah. Qala haddathani Amr ibnu Amir al-Ansari, telah menghabarkan kepada saya Amr bin Amir al-Ansari. Barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Siqah. Amr ibnu Amir al-Ansari siqah. Sehingga sanad hadis ini diawali dengan orang Basrah, kemudian diakhiri dengan orang Ansar. Ya. Al-Madani dari Madinah. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga diistilahkan dalam ilmu hadis, apa ini hadisnya? Musram. Dengan membawa pensifatan yang demikian, diistilahkan apa dalam ilmu hadis? Tayyib, musalsal. Iya. Apa kata Imam Baikuni musran? Musalsalun. Apa Abdullah? Musalsalun. Kul. Terus? Terus? Terus? Tayyib, ahsan. Iya. Musalsalun kul ma'ala wasfin ata mithlu wallahi amba'ani al-fata kadzaka qad haddatsanihi qa'ima aw ba'da an haddatsani tabassama barakallahu fikum. Tayyib ya. Kurang lebihnya demikian. Sudah lama enggak murojaah. Barakallahu fikum. Sehingga awal hadis itu musalsal bil basriyin. Tayyib. Sedangkan akhir hadis musalsal bil madaniyin. Barakallahu fikum. Qala haddatsani Ummu Sulaim. Berkata Amr bin Amir, telah menceritakan kepadaku Ummu Sulaim. Ummu Sulaim siapa namanya? Harith. Namanya Ummu Sulaim ini siapa, Harith? Ini Ummu Sulaim Al-Ansari Al-Madani. Ya. Yeah. Bukan Ummu Sulaim. Yang berasal dari Ponorogo, bukan. Siapa namanya Ummu Sulaim? Rumaiso. Ahsan. Barakallahu fiik. Iya. Namanya Rumaiso. Barakallahu fiik. Itu yang ma'ruf. Waqila, dan ada yang mengatakan Sahlah. Iya. Sahlah. Barakallahu fiikum. Tayyib. Ummu Sulaim ini apa hubungannya dengan sahabat Anas bin Malik? Ada yang namanya Anas di sini? Ada? Abu Anas? Ada? Enggak ada. Apa hubungan Ummu Sulaim dengan Anas bin Malik Ahmad Padang? Hah? Ibunya. Ya, yeah. Barakallahu fikum. Jadi Ummu Sulaim ini adalah ibu dari Anas bin Malik. Barakallahu fikum. Dan Anas ini merupakan hasil pernikahan Ummu Sulaim dengan suaminya yang bernama Malik bin Nadar. Barakallahu fikum. Nah, ketika Ummu Sulaim masuk ke dalam agama Islam, dia mengajak suaminya Malik yang merupakan ayahnya Anas juga untuk masuk ke dalam agama Islam. Namun Malik menolak, bahkan marah kepada Ummu Sulaim dan ngambek. Barakallahu fikum. Ummu Sulaim ditinggalkan ke negeri Syam. Ternyata si Malik tewas di sana. Barakallahu fikum. Sehingga Ummu Sulaim pun menjanda. Dan yang namanya janda, masya Allah, Muslim ini bukan sembarangan wanita. Ya, menjadi buah bibir, gitu ya. Banyak sekali yang berupaya untuk meminangnya. Barakallahu fikum. Di antara yang memberanikan diri untuk meminang Ummu Sulaim adalah siapa? Rombon. Siapa? Siapa Rombon? Wallahu a'lam. Siapa Sufyan? Abu Thalhah. Iya. Salah seorang, barakallahu fikum, orang kaya yang ada di kota Madinah. Gitu ya. Tayyib. Eksekutif muda. Masya Allah. Tayyib. Barakallahu fikum. Dan sudah pernah saya ceritakan bagaimana kisah pernikahan Ummu Sulaim dengan Abu Thalhah. Barakallahu fikum. Ya, semuanya sudah pada senyum-senyum. Barakallahu fikum. Sehingga Abu Thalhah ini adalah ayah tirinya Anas bin Malik. Barakallahu fikum. Kisah ini, apa hadis yang akan kita baca, itu terkait dengan sebuah peristiwa. Ketika Ummu Sulaim benar menikah dengan Abu Thalhah, keduanya dikaruniai seorang anak. Ya. Namun anak yang dilahirkan ini itu tidak sehat. Sakit-sakitan. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga pada suatu ketika karena Abu Thalhah punya tugas di luar kota, gitu ya. Ditinggalkanlah anaknya tadi dalam keadaan sakit dan ternyata ajalnya dah datang dalam keadaan Abu Thalhah ada di luar kota. Barakallahu fikum. Dan yang luar biasa itu Ummu Sulaim. Barakallahu fikum. Baik. Ketika tahu bahwasanya putra tercinta yang masih imut-imut, yang masih lucu, yang masih menggemaskan itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak barakallahu fikum meronta-ronta gitu ya. Tayyib, tidak barakallahu fikum down atau yang seperti terjadi pada kaum wanita ya, ketika kehilangan anaknya yang masih kecil, yang masih lucu. Mayoritas kaum wanita tidak bisa menahan perasaan sedih. Iya. Barakallahu fikum. Namun Ummu Sulaim dengan kekuatan iman beliau dan ketegaran jiwa beliau masih tetap kokoh. Barakallahu fikum. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan beliau tidak mau hanyut terbawa oleh perasaannya. Ya. Mengatakan kepada para pembantu dan keluarga yang lain, barakallahu fikum, tolong berita ini jangan dikasih tahu sama Abu Thalhah. Kalian semua diam. Biar saya yang kasih tahu. Barakallahu fikum. Taib, ya. Kemudian Abu Thalhah pulang dari luar kota, capek-capek gitu ya. Barakallahu fikum, bercampur dengan cemas, tanya, bagaimana anak kita? Gitu ya. Barakallahu fikum. Ummu Sulaim mengatakan lebih baik, lebih tenang daripada sebelumnya. Wah, berarti aman. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kemudian Ummu Sulaim barakallahu fikum menghidangkan makanan, makan malam saat itu kepada Abu Thalhah, lapar, habis makanannya. Kemudian saat itu Ummu Sulaim bersolek, ya, berdandan sehingga membuat Abu Thalhah pun tergoda. Gitu ya. Baik. Kemudian terjadilah apa yang terjadi off the record. Gitu ya. Ini di sensor. Barakallahu fikum. Baik. Bayangkan ya. Kemudian setelah itu baru Ummu Sulaim barakallahu fikum setelah memuaskan semua ya keinginan Abu Thalhah, kemudian Ummu Sulaim sedikit memberikan pengarahan kepada suaminya. Dia tanya, "Mas, saya mau tanya nih. Apa, Dik?" Gitu ya. "Gimana kalau ada seseorang yang meminjamkan sebuah barang kepada kita, kemudian yang punya barang ini ingin mengambil kembali barang tersebut, apakah pantas kita untuk mencegah orang tadi mengambil barangnya?" Abu Thalhah menjawab dengan polos, "Ya tidak pantas, ya harus dikembalikan. Iya, kita harus rela, memang punya orang, kenapa ditahan?" Nih. Setelah itu baru masuk Ummu Sulaim. Iya, fahtasi. Langsung paham. Iya. Abu Thalhah langsung paham. Semata-mata Ummu Sulaim mengatakan fahtasi. Hendaknya kamu mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Putra kita telah tiada. Marah-marah Abu Thalhah. Iya. "Kenapa enggak dari tadi setelah ini semua terjadi?" Gitu ya. "Kok bisa kamu demikian?" Wah, Abu Thalhah marah yang kurang bisa mengendalikan emosinya. Pak Ivan ya. Yang biasanya justru kaum laki yang bisa menahan emosinya, menahan perasaannya ketika terjadi peristiwa demikian. Tapi sebaliknya. Luar biasa. Itu yang sungguh luar biasa. Barakallahu fikum. Iya. Yang terjadi pada Ummu Sulaim. Akhirnya Abu Thalhah marah-marah keluar, datang menemui Rasul. Ya. Dan menceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam rentetan peristiwa yang terjadi. Rasul bertanya kepada Abu Talha, "Tadi malam kalian melakukan sesuatu?" "Naam." "Baik." Maka Rasul mengatakan, "Barakallahu lakuma fi lailatikuma." Semoga Allah memberikan berkah pada malam hari kalian saat itu. Tayyib. Barakallahu fikum. Ternyata benar setelah itu Ummu Sulaim hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberikan nama Abdullah. Ya Abdullah ya. Tayyib. Dan ternyata anak tersebut memang membawa berkah. Ya, lahir dari keturunan Abdullah itu para ulama. Barakallahu fikum. Itu berkat sabar. Paham kan ya? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil milik salah seorang di kalangan hambanya, kemudian hamba tadi mau bersabar, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Barakallahu fikum. Itu kisahnya Ummu Sulaim dan yang terkait dengan hadis ini. Al-Mu'adzin ya'adzin awalan. Tayyib, barakallahu fikum. Sehingga dari kisah Ummu Sulaim yang kita sebutkan tadi, barakallahu fikum, yang pertama menunjukkan bagaimana kekuatan iman Ummu Sulaim. Iya, menunjukkan keutamaan Ummu Sulaim dari sisi kekuatan keimanan beliau. Iya, ketegaran jiwa beliau, barakallahu fikum. Tayyib, dan kesabaran dan juga iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ya. Tayyib. Barakallahu fikum. Dan barakallahu fikum, hadis ini tidaklah menunjukkan Ummu Sulaim itu adalah wanita yang tidak memiliki perasaan. Iya. Masa anaknya meninggal bisa melakukan tindakan-tindakan seperti tadi. Iya. Salah kalau ada pihak yang mengatakan Ummu Sulaim adalah wanita yang tidak memiliki perasaan. Barakallahu fikum. Iya. Barakallahu fikum. Yang benar, yang namanya rasa sedih, barakallahu fikum, apalagi bagi kaum wanita dengan ditinggal mati anaknya dalam keadaan ya baru menikah, tayyib, dapat anak pertama lagi lucu-lucunya meninggal, wanita mana yang tidak sedih? Iya. Mesti sedih. Namun barakallahu fikum, kemampuan kaum wanita tadi untuk membendung, iya, untuk mengalahkan barakallahu fikum rasa sedih tadi itu berbeda-beda. Iya. Ada yang bisa kuat, ada yang enggak bisa. Dan itu semua ditentukan dengan kadar keimanannya. Ditentukan dengan kadar kesolehannya. Barakallahu. Semakin kuat iman wanita tadi, semakin saleh, maka dia akan semakin tegar menghadapi musibah-musibah sebesar apapun. Paham ikhwan ya? Baik, barakallahu fikum. Dan juga dari peristiwa atau kisahnya Ummu Sulaim tadi, barakallahu fikum, dianjurkan kepada kaum wanita untuk melatih. Iya. Barakallahu fikum, mengendalikan emosinya. Taib. Dan barakallahu fikum, mengenyampingkan perasaan. Amin ya. Dan diharapkan bagi kaum wanita, barakallahu fikum, untuk lebih mengedepankan, barakallahu fikum, tinjauan syar'i. Amin ya. Taib. Dimana Muslim di sini beliau mengenyampingkan perasaan. Iya. Beliau mengenyampingkan barakallahu fikum, taib, segala sesuatu yang terjadi pada pribadi. Tapi Ummu Sulaim lebih melihat dari sisi syar'inya. Paham ikhwan ya? Baik, barakallahu fikum. Dan itu butuh latihan. Iya. Itu butuh latihan karena watak dasar kaum wanita itu demikian. Iya. Mereka selalu mengedepankan perasaan, barakallahu fikum, dan tanpa melihat dari sisi syar'inya. Paham ikhwan ya? Taib. Selalu mengedepankan emosi tanpa melihat sisi syar'inya. Barakallahu fikum. Iya. Contohnya, taib barakallahu fikum. Lagi kesel sama suaminya. Itu ya. Barakallahu fikum. Ya macam-macam sebab keselnya. Ya Luqman, Luqman ketawa-ketawa itu. Kayaknya paham banget. Barakallahu fikum. Ya. Lagi ngambek sama suaminya. Entah gara-gara suaminya barakallahu fikum lupa membelikan pesenan gitu ya. Pas suaminya pergi, taib, istrinya titip, "Mas, nanti beliin bakso ya, pedes," gitu. Pulang-pulang ternyata suaminya lupa bawa bakso gitu ya. Langsung ngambek gitu ya. Barakallahu fikum. Atau karena hal-hal yang lain, barakallahu fikum. Atau juga taib, suaminya melakukan hal-hal yang tidak dia sukai. Ya. Biasanya kaum wanita barakallahu fikum tidak menunaikan haknya sebagai seorang istri. Keesokan harinya yang biasanya itu kopi atau susu atau teh sudah ada di atas meja, kok hari ini kering ya? Gitu ya. Suaminya sudah nyindir. Masa bodoh gitu ya. Kemarau-kemarau deh loh. Gitu. Waduh. Ngambek ini. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Yang biasanya tayyib kalau pulang kerja makanan sudah ada, sudah siap semuanya. Ini juga kok kosong semua. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Kemudian yang satu itu juga tanda kutip ya, dikunci dari dalam kamarnya, suaminya enggak bisa masuk. Waduh. Terpaksa ini ya tidur di atas lantai dan seterusnya. Paham Ikhwan ya? Ini contoh wanita-wanita yang lebih mengedepankan emosi dan perasaan tanpa melihat dari sisi syar'inya. Paham Ikhwan ya? Baik, terkait dengan suami yang bikin kesel, yang bikin barakallahu fikum jengkel, yaitu urusan nanti, urusan pribadi dia dengan suami. Namun terkait dengan kewajiban seorang istri kepada suami tetap harus dipenuhi. Paham ya? Walaupun dalam keadaan jengkel ataupun mangkel barakallahu fikum. Sebagaimana contohnya Ummu Sulaim. Saat itu Ummu Sulaim sebenarnya sedang sedih. Iya, barakallahu fikum. Baik. Sedang enggak mood gitu ya, barakallahu fikum. Namun karena tuntutan demikian, ya beliau tetap melayani suaminya. Dikasih makan, dilayani juga, barakallahu fikum. Tayyib. Amin ya. Itu contoh ya yang benar, barakallahu fikum. Gitu ya. Luqman ya. Ya Bu Ibrahim. Barakallahu fikum. Enggak dianjurkan kepada kaum wanita, barakallahu fikum, ummahat ya khususnya, tayyib, dalam menjalani roda rumah tangga barakallahu fikum, selalu berupaya mengedepankan tinjauan syar'i. Iya. Untuk tinjauan emosi dan perasaan harus berupaya dikalahkan barakallahu fikum. Baik. Itu faedah yang bisa kita ambil dari kisahnya Ummu Sulaim. Kita lanjutkan hadisnya. Qalat Ummu Sulaim mengatakan, "Kuntu 'indan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman." Saya pernah di sisi Nabi pada suatu hari. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, "Ya Ummu Sulaim, ma min muslimin atau ma min muslimain yamutu lahuma salatatu auladin illa adkhalahuma Allahu aljannata bifadli rahmatihi iyyahum." Rasul mengatakan, "Wahai Ummu Sulaim, tidaklah ada dua orang muslim, sepasang suami istri, yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya pasang suami istri tadi ditinggal mati oleh tiga orang anaknya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan sepasang suami istri tadi ke dalam jannah. Barakallahu fikum. Hal itu merupakan keutamaan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ya, kepada mereka. Barakallahu fikum. Yaitu anak-anak yang meninggal tadi. Barakallahu fikum. Qultu wasnan, maka Muslim bertanya, bagaimana kalau dua wahai Rasul? Qala wasnan. Rasul mengatakan iya. Iya, walaupun yang meninggal dari anaknya dua orang. Barakallahu fikum. Yang penting dia mau bersabar. Barakallahu fikum. Tayyib. Ridha dengan itu semua, maka itu sebagai tabungan. Pengen ya? Sudah ada tiket. Ya, untuk masuk ke dalam jannah. Dan hari seperti inilah yang membuat Ummu Sulaim itu, Pak Ikhwan, bisa tegar. Iya, bisa kokoh. Barakallahu fikum. Baik, dikarenakan Ummu Sulaim mengharapkan ya, putranya yang meninggal tadi itu bisa menjadi tameng dari api neraka dan menjadi penyebab dia masuk ke dalam jannah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apa hukum seorang yang memakai atau menduduki sajadah yang terdapat gambar Ka'bah atau masjid padanya? Dimakruhkan. Barakallahu fikum. Itu termasuk ihanah terhadap syairul Islam. Ya. Wa man yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Barakallahu fikum. Sehingga tidak dibenarkan ya membuat gambar Ka'bah atau masjid di dalam sajadah. Barakallahu fikum. Baik. Karena itu sadar atau tidak sadar, barakallahu fikum, mengandung unsur ihana. Ya, pelecehan atau perendahan terhadap syiar-syiar Islam. Baik. Salam dari Rambon Moninka Al Gorontalo kepada seluruh tulab Darul Hadith Al Bainah, terutama buat asatid di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tatkala setelah sholat kita berzikir, dan di dalam zikir tersebut terdapat bacaan-bacaan surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, apakah boleh kita meniatkan berdoa dengan surat-surat tersebut karena lafaz-lafaz dalam surat tersebut berbentuk doa? Tidak perlu diniatkan, secara otomatis itu sudah mengandung unsur doa. Pengikuan ya. Baik. Sehingga pada zikir barakallahu fikum itu juga mengandung unsur doa. Barakallahu fikum. Sehingga tidak perlu diniatkan karena secara otomatis sudah terkandung di dalamnya doa. Apakah hadis ini khusus untuk anaknya yang masih kecil atau juga bisa anaknya yang telah dewasa? Pada hadis berikutnya barakallahu fikum akan diperjelas bahwasanya yang dimaksudkan adalah anak yang masih kecil. Ya, anak yang masih kecil. Dikarenakan pada merekalah terdapat kesedihan yang luar biasa. Paham ya? Hey, masih imut-imutnya, masih lucu-lucunya, masih gemes-gemesnya, kok diambil sama Allah, masih pengen main-main. Itu kan barakallahu fikum, itu luar biasa. Iya. Ujiannya atau kesedihannya. Barakallahu fikum. Iya. Kalau sudah gede, ya, sudah bosan barakallahu fikum ya. Hey. Bahkan disuruh ya sana pergi. Hey, kerja cari uang yang banyak. Itu orang awam barakallahu fikum. Walaupun juga ya tetap sedih barakallahu fikum. Namun kesedihannya beda. Iya. Ketika seorang itu ditinggal mati oleh anaknya yang sudah gede sama seorang itu ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil. Barakallahu. Itu nanti akan kita dapatkan penjelasannya dalam hadis berikutnya. Bagaimana kalau kedua orang tua yang ditinggal mati oleh tiga atau dua orang anaknya, kemudian ditahlilkan atau diyasinkan, apakah tetap sebagai tabungan bagi keduanya? Ini syai'un akhar. Paham ya? Kalau orang tuanya tadi barakallahu fikum ketika ditinggal mati dia sabar, ridha, tidak ada perasaan menentang keputusan tersebut, maka tetap mendapatkan keutamaan tadi. Adapun ya, setelah itu dia mengadakan acara-acara atau ritual-ritual yang menyelisih syariat, itu lain lagi. Itu dosa yang lain. Paham ya, Ikhwan? Baik, itu syai'un akhar pembahasannya. Wallahu taala alam bisawab. Apakah suami yang datang dari kerja masih terbawa dengan yang tadi, kemudian si suami mencari makanan atau minuman yang ada di rumah tidak ada, kemudian si istri mengucapkan beli aja di warung, hanya gara-gara ngambek kepada suami, apakah ini termasuk nusyud? Barakallahu fikum. Nusyud itu maknanya seorang istri yang yatarafa. Asal kata dari nasyid, yaitu gundukan. Ya. Barakallahu fikum. Ketika sang istri melakukan tindakan tadi, barakallahu fikum, dikarenakan yatarafa. Ya. Kalau penyebabnya karena dia merasa lebih tinggi, dia merasa lebih baik daripada suaminya dan merendahkan segala hak suaminya, maka bisa dimasukkan dalam kategori nusyud ketika dia melakukan tindakan tadi. Paham ya? Baik. Namun kalau dia melakukan itu barakallahu fikum ya karena memang sedang ngambek atau jengkel saja, tidak ada perasaan merendahkan suaminya atau menganggap dirinya itu lebih tinggi daripada suaminya, ya barakallahu fikum, tidak sampai pada tindakan nusyud. Paham ya, Fan ya? Baik. Adapun terkait dengan suami, ya harus pandai-pandai. Paham ya, Fan ya? Baik. Untuk apa? Meluluhkannya atau menjinakkannya kembali, barakallahu fikum. Baik, ya. Baik. Dicari tahu sebab ngambeknya apa, gitu ya. Sebab ngambeknya tadi gara-gara nggak beliin bakso. Barakallahu fikum. Besok pulang dari kerjaan bawa apa? Hah? Barakallahu fikum. Bawain gaun yang sangat indah. Wah, itu biasanya langsung, wah, apa ini Mas Bung? Barakallahu fikum. Iya. Langsung marahnya hilang. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Allah musta'an. Wallahu taala alam bisawab. Nabi hada qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.